Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali beribadah. Dan perlu kita tahu bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari-hari semasa kita di dunia itu semua kita lakukan dalam rangka persiapan menghadap kematian, persiapan membawa bekal sebanyak-banyaknya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu diperintahkan di dalam Al-Quran, diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa berfikir, melihat, meneliti apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan besok. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal tandur nafsun ma qaddamat lighat, hendaknya setiap jiwa melihat hal apakah yang sudah dia siapkan untuk kehidupan esok hari. Esok hari dimaksudkan dalam ayat ini bukan hari besok, hari Sabtu, tetapi esok hari, hari akhirat kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melihat itu. Jangan sampai kita lengah, akan kita dapati penyesalan yang besar ketika kita lengah. Sudah diingatkan, hendaknya diteliti apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. 1, 2, 3, 4, 5. Apa? Agar supaya kelak kita pulang kembali kepada Allah membawa bekal yang banyak. Kita akan kembali. Kita sering mengatakan satu kata yang kadangkala kita tidak tahu maknanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa tulisannya Pak? Raji'un. Artinya apa? Artinya anu-anu wong mati. Anu-anu wong mati. Artinya itu inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepadanya lah raji'un, kita akan kembali. Yakni kita akan mati, kita akan kembali kepada sang pencipta kita dengan membawa segala perbuatan yang kita lakukan. Karena itu mari kita kaum muslimin, beribadah itu kepentingannya untuk kita masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan fali nafsih, barang siapa yang dia berbuat kebaikan maka itu untuknya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dia yang melakukannya. Ia akan mendapatkan pahala dia, ia akan mendapatkan nikmat dia, ia akan selamat dari azab, ya dia pelakunya. Man amila salihan fali nafsih, siapa yang berbuat kebajikan adalah untuknya, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia beriman, manusia kufur, Allah azza wa jalla tetap mulia, tetap besar dan agung. Bukan mulia karena kita menyembahnya. Allah memang maha mulia, maha agung. Tidak bertambah kemuliaannya dengan sebab kita beriman kepadanya. Tidak sama sekali, yang tak salah faham kalian bakal begitu. Allah mulia, memang aslinya mulia. Bukan karena kita yang menyembahnya kemudian baru mulia. Bukan. Kita beribadah, kita beramal saleh, itu adalah untuk kita. Maka mari kita kaum muslimin bersemangat, kita ta'lim, kita beramal, kita bersedekah, kita apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan kita pribadi masing-masing. Termasuk dalam pembahasan kita kaum muslimin adalah perihal yang berkaitan dengan wudu. Wudu, kenapa kita pelajari? Dikarenakan perintah berwudu adalah untuk disempurnakan. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu kemudian dia ahsana, dia perbagusi, dia sempurnakan wudunya. Sehingga yang namanya wudu itu harus sempurna. Bagaimana cara prakteknya sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan asal-asalan. Resikonya tidak sah. Resikonya malah justru diancam dengan neraka wail. Resikonya sholatnya tidak diterima. Besar dampaknya kalau orang berwudu asal-asalan. Maka dengan itu kita mempelajarinya. Walaupun kita sudah berwudu berkali-kali, tapi kita butuh tahu ilmunya. Sehingga kita, seandainya ada yang bertanya kepada kita, istri kita umumnya, kita bisa menjelaskan. Atau anak kita atau cucu kita bertanya bagaimana cara berwudu. Karena generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu kita, semuanya harus sholat. Ketika semuanya harus sholat, berarti semuanya harus berwudu. Karena wudu syarat sahnya sholat. La sholata liman ahdatha hatta yatawaddo'a. Tidak sah sholat seseorang ketika dia berhadath sampai dia berwudu. Karena itu wudu ilmunya harus dipelajari. Karena itu adalah sesuatu yang wajib. Setelah kita masuk ke kaum muslimin, pembahasan tentang rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu kaum muslimin ada beberapa hal. Kita bacakan keterangan. Arkanul wudu hiya ma yatarattab minhu haqiqatuhu. Rukun-rukun wudu adalah amalan yang harus ditunaikan di saat seorang itu berwudu. Idza takhallafa rukn minha batala alwudu. Apabila salah satu di antara rukun wudu tidak terpenuhi, maka batallah wudunya, alias tidak sah. Misal seperti pembahasan tentang yang sepele, gampang sih, dah susah Pak, membasuh muka. Tetapi betapa banyak orang membasuh muka, ternyata masih ada yang tidak terbasuh. Banyak kita saksikan orang berwudu menyiramkan air ke muka, tetapi hanya sebatas depannya saja. Depannya saja begini. Pernah melihat Bapak? Padahal bagian sini termasuk bagian muka. Dia hanya mengusap bagian depannya saja. Depannya saja, jidat, alis, mata, pipi. Padahal bagian pipi sini yang berbatasan dengan telinga masih bagian dari wajah. Maka ini berbahaya sekali bagi kaum muslimin. Tidak sah. Mengapa tidak sah? Haditsnya memang berkaitan dengan tumit. Dia menyebutkan tidak sahnya hadits yang berkaitan dengan tumit. Di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati adanya seorang yang berwudu tetapi di tumitnya masih terlihat kering, belum terkena air wudu. Di saat itu Nabi mengatakan kalimat wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit yang tidak terkena air wudu. Diancam dengan wail, neraka wail. Neraka yang begitu panas. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ancaman ini bukan hanya neraka tok. Artinya berkaitan erat dengan sah dan tidaknya wudu. Diancam dengan neraka karena tidak sahnya. Kalau seandainya diancam neraka tapi tak sah, ya mending pak ora apa-apa. Kata sini kumutan pak. Diancam dengan neraka tapi masih sah. Apa bahasa kita? Terus mending ora apa-apa, si mending sah. Kadang kala tiang kan kata sini kum ya, tabrakan bruk. Sikile tugel, alhamdulillah tasi mending sikile tokin tugel. Urung weteng sing tugel, Pak. Dalam pembahasan itu mungkin, tetapi kalau ini neraka, wail ancamannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin berarti apa? Diancam dengan neraka karena itu melanggar syariat. Itu pertama. Yang kedua, tidak sahnya hal itu sebagai konsekuensi dari ancaman dengan neraka. Berarti sholatnya tidak sah. Bagaimana dia tidak teranggap sebagai orang yang sholat karena wudunya tidak sah. Itu memang berkaitan dengan tumit. Tetapi disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu berkaitan dengan semua anggota wudu. Sebagaimana wajah yang tadi kami sampaikan. Kita masuk kepada beberapa pembahasan. Yang pertama, ghuslul wajhi kullahu. Ghuslul wajhi kullihi. Membasuh muka semuanya. Bahasanya tidak cukup membasuh muka, tetapi ditekankan semuanya. Lah, maksudnya apa? Kok muka disusuli dengan semuanya? Karena tadi yang saya sampaikan, adanya beberapa orang yang wudu hanya sebagian muka yang terkena air wudu. Karena itu ditegaskan ghuslul wajhi kulli, membasuh muka semua muka, bukan sebagian muka. Wal wajhu, wajah itu batasannya apa? Mana definisi wajah? Kalau bahasa Indonesia istilah wajah, apa itu wajah, Pak? Wajah itu muka. Nggih, muka. Muka niku rai, Pak. Mana itu wajah? Cukup orang mengatakan ini wajah. Nggih benten, Pak? Niki wajah. Nek niki niki wajah, Pak. Niki gitok, Pak. Wajah niki cukup orang mengatakan wajah, tetapi secara syariat bab tentang wudu bukan hanya ini wajah. Bukan hanya ini yang wajah. Sehingga kita lagi membahas apa ini? Muka atau wajah dalam bab wudu atau wajah, ya wajahlah, enggak usah bahas wudu. Apa itu wajah? Ya ini wajah. Secara bahasa wajah itu adalah matuslubil wajah, anggota badan yang dengan itu seorang bertatap muka dengannya, berjumpa, bermuajah, saling menampakkan wajah yang satu dengan wajah yang lain. Bahasa Arabnya bermuajah. Tetapi dalam pembahasan wudu ada keterangan lebih rinci, bukan semata rai muka, tetapi ada batasannya. Batasannya apa? Wahadduhu, batasannya sebagai berikut. Min manhai al-jabhah min ar-ra'si aw min manabiti sya'ril mu'tad. Batasan muka atau wajah dalam wudu, bagian atasnya adalah tumbuhnya, batas tumbuhnya rambut yang biasa tumbuh. Batas tumbuhnya rambut. Ini batas tumbuhnya rambut. yang terbiasa, yakni orang kalau bicara masalah batas rambut, ya ini pak, lanak botak pripun pak, rambut enteng, apa kemudian dari sini pak? Tidak, tetap saja dari sini batas tumbuhnya rambut yang biasa orang memilikinya. Walaupun dia botak tidak berarti mukanya kemudian menjadi lebar. Karena apa? Rambutnya tanggir kicok pak. Tidak kemudian seperti itu. Saya ketimbun pahami kaum muslimin. Ya, batas tumbuhnya rambut secara al-mu'dad, kebiasaan orang, yakni di atas jidat kita melintas. Itu bagian atas. Ila man hadara minal lihyain wa dzakani tulan. Ke bawahnya sampai tempat yang namanya dzakon. Dzakon itu ini. Kalau ini kan janggut tembang dipakai. Niki janggut. Nah, di sini apa bahasa Jawanya niki, Pak? Dagu. Nek dagu niki, Pak. Niki napa niki? Dakun. Ini bahasa Arabnya dakonun. Tempat tumbuhnya lihyah, jenggot. Nah, muka itu, wajah itu dari sini ke atas. Ini termasuk sampai ke atas sini. Kadangkala cuman wudu kayak gini tok sininya enggak kena, Pak. Itu salah. Itu antara atas dan batas bawah. Batas lebarnya wa minal udhuni ilal udhuni ardhan. Adapun batas lebar muka adalah telinga ke telinga. Adapun daun telinganya ini maksudnya kepala. Al-udhunu minar ra'si. Nabi mengatakan telinga, daun telinga masuk pada kepala. Sehingga ketika membasuh kepala dilanjutkan dengan membasuh telinga. Mengusap kepala dilanjutkan dengan membasuh telinga atau mengusap telinga. Telinga bagian kepala. Adapun wajah, kulit yang menempel pada daun telinga kita lebarnya. Itu definisi wajah dalam pembahasan wudu. Maka kalau kita mengambil air, dan ini ghuslu. Ghuslu, ghuslu itu adalah membasuh, bukan mengusap. Definisi apa bedanya membasuh dengan mengusap? Al-ghuslu itu tangan kita dalam posisi ada airnya. Kemudian disiramkan ke muka air tersebut. Ini namanya ghuslu. Adapun al-mashu, mashu ras, ini tangan dalam keadaan tidak ada air. Cuman basah. Pengertiannya bagaimana? Kita ambil air, kemudian kita buang airnya. Dalam keadaan basah saja. Kemudian baru kita mengusap kepala. Caranya akan disebutkan nanti. Itu bedanya bahasa Arab al-ghuslu dengan al-mashu. Berarti ketika kita berwudu ambil air, betul-betul kita apa kalau bahasa Jawanya apa Pak? Kadang kaprokaken Pak. Ya disiramakan. Bahasanya sing mandan bener nggih. Kula kadang kala bingung bahasane apa sewontene lah. Ambil air disiramkan ke muka rata sampai ke bawah ini. Enggak perlu kok gulu Pak, ngun iki gulu iki. Kalau gulu bahasa Arabnya unukun, tidak disyariatkan. Tapi ben sekalianlah unge moten Pak. Nanti berlebihan. Sesuatu dalam syariat ditentukan batasannya cukup itu. Jangan berlebihan. Engkau nek gulu kurang burine san gawe Pak. Oh ya sekalian gebyuri apa? Itu menyalahi syariat. Jangan kemudian kita lah semakin bersihkan. Ya ngono nak ngeliat bersih-bersihan adusan gawe. Wong ini dalam keadaan dalam rangka wudu mencukupkan dengan yang diatur dalam syariat. Kurang dari yang ditetapkan di syariat salah, berlebihan juga salah. Ghulu. Sampai sini bisa difahami hadirin tentang muka ya. Wa ghusl wajhi ruknun, mengusap, membasuh, saya ulangi, membasuh wajah hukumnya adalah rukun. Sekali lagi, wajah dengan pengertian dalam bab wudu, min arkan wudu, la yasih bidunihi, tidak sah tanpa dengan membasuh wajah. Semuanya bukan sebagian. Ingat-ingat, semuanya bukan sebagian wajah tok. Umpamanya, kaum wanita, jilbabnya itu hanya menutup alis lah panggung ini, ya. Alis ke bawah, sikini mungkin. Nah, jilbab wanita segitu. Mungkinkah berwudu dengan jilbab? Cuman segitu tok yang terlihat. Ya, terus bagian dagunya tidak terkena, bagian pipinya juga tidak terkena. Maka ketika jilbabnya menghalangi untuk dia bisa berwudu dengan baik, dilepas. Loh kan ini diumum, ya jangan diumum, cari tempat. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Karena tidaklah sebagai alasan jilbab itu kemudian pipimu tidak terusap sampai ke apa? Ini pelipis yang bukan pelipis, pelipis di sini. Yang daging menempel di telinga itu bagian dari muka. Bagaimana caranya? Karena ini hukumnya wajib. Apakah boleh di kamar mandi? Boleh. Yang penting tidak di atas jambannya. Hadirin sekalian, ini yang pertama yang kita bawakan. Dengan dalil disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini ayatnya. Dalam praktek Nabi, di semua riwayat yang menyebutkan prakteknya Nabi, Nabi selalu membasuh wajah beliau. Semuanya, bukan sebagian. Kenapa dikatakan semuanya bukan sebagian? Karena nanti akan ada pembahasan tentang kepala. Adanya khilaf di antara para ulama. Kepala ini dibasuh mukanya saja atau harus sampai ke belakang? Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hal itu. Karena Nabi pernah membasuh kepalanya atau mengusap kepalanya hanya bagian depannya saja. Tetapi kemudian beliau memutarkan tangannya ke belakang di atas imamahnya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa yang membasuh hanya bagian depannya saja, ini lemah, pendapat yang lemah. Yang kuat adalah Nabi mempraktekkan langsung ketika tanpa imamah, beliau dari arah muqaddim ra's, bagian depan kepala, sampai ilal qafah, sampai ke tengkuknya, dari belakang sampai ke depan lagi, baru kemudian masuk telinga. Dan itu yang kita amalkan, karena Nabi mengamalkan itu ketika tidak dalam keadaan memakai imamah. Bisa dipahami hadirin? Imamah itu macam-macam. Ada imamah yang hanya diselempangkan saja begini. Kalau yang dibeginikan saja, diselempangkan bahasa kitanya, itu mudah. Dilepas sedikit, taruh di pundak, bisa wudu dengan sempurna. Ini imamah yang cara prakteknya adalah dengan diikat. Diikat sampai sini begitu dan kencang. Nah di saat itulah Nabi mempraktekkan seperti tadi di atas. Bagian depannya dan kemudian atasnya di atas imamah. Tanpa adanya udzur atau alasan dalam keadaan tidak memakai imamah seperti itu. Apalagi juga tidak pakai qalansuwah. ya lebih mudah lagi tentunya. Praktek lebih sempurna. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Nanti akan disebutkan. Sehingga pembahasannya bukan sebagian muka, tetapi semua muka. Hadirin sekalian, yang berikutnya, bagaimana dengan berkumur? Bagaimana dengan menghirup air ke hidung? Itu bagian muka atau bukan? Kalau ayatnya wa kaum muslimin hanya menyebutkan idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Apabila kalian hendak salat, maka basuhlah atau basuhlah, cucilah wajah kalian, kemudian berpindah pada tangan kalian sampai mirfaqain, dua sikunya. Dalam ayat ini tidak disebut tentang berkumur. Dalam ayat ini tidak disebut tentang istinsyak, yakni menghirup air ke hidung. Dalam ayat ini tidak dibahas tentang istinthar, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Dalam hal ini menjadi sebuah pembahasan oleh para ulama. Ada yang menyebutkan itu sesuatu yang wajib. Ada yang menyebutkan itu bagian dari yang sunnah. Mengapa berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, dan mengeluarkannya itu bagian sunnah? Karena tidak tersebut dalam ayat. Yang tersebut dalam ayat, membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Ini yang menjadi rukun. Selain itu adalah sunnah. Sebagian lagi mengatakan dirinci. Ayatnya menyebutkan empat. Basuh muka, tangan sampai siku, kemudian ras, mengusap kepala, kemudian kaki. Dalam praktek Nabi, berkumur dilakukan terus-menerus. Nah, terus-menerusnya Nabi ini menjadi hukum tersendiri. Dan ini akan kita sampaikan pembahasannya. Nah, berkumur berkaitan dengan lidah, mulut kita. Mulut kita ini bagian dari wajah atau bukan, Pak? Bagian dari wajah atau bukan? Bagian dari wajah. Letaknya di wajah. Sehingga para ulama menyebutkan ketika ayat mengatakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, mulut bagian dari wajah. Ini pembahasannya. Kita masuk kepada pembahasannya. Al-madmadatu. Al-madmadatu adalah ghusl fammi wa tahrikul ma' fih. Mencuci mulut dengan memasukkan air wudu ke dalam mulut dan menggerakkannya di dalam mulut dan mengeluarkannya. Berkumur karo bahasa kitanya. Itu matmadah bahasa Arabnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Dilakukan oleh beliau sebelum membasuh mukanya. Mencuci tangan, basmalah dulu, bismillah, kemudian mencuci tangan, kemudian berkumur, kemudian muka. Hadirin sekalian, berkumur bagian dari mencuci muka. Wal istinsyak wal isalul ma' ila dakhilil anfi. Istinsyak, bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah menghirup air ke hidung sampai masuk ke dalam hidung. Wajad buhu bin nafs ila aqsah. Bahkan disedot dengan kuat sampai ke atas hidung sehingga agak terasa sakit. Kadangkala yang tidak biasa pilek. Padahal kaum muslimin itu adalah kebersihan. Dulu ada pembahasan tentang keutamaan istinsyak. Ada seorang dokter yang membahas tentang penyakit dalam hidung. Saya lupa apa penyakitnya itu. Polip gitu ya namanya. Itu bisa sembuh bidnillah dengan melakukan syariat ini, membersihkan dalam hidung dengan istinsyak namanya. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung dengan keras. Awalnya sakit, tetapi kalau sudah terbiasa akan mudah, akan gampang dan enak. Kemudian yang berikutnya istinthar. Istinthar huwa ikhrajul ma' minal anfi bal istinsyak. Mengeluarkan air dari hidung Setelah dihirup begitu masuk ke dalam, itu dikeluarkan. Dikeluarkan airnya. Prakteknya adalah dengan jari, dengan tangan bagian kiri, karena mengeluarkan sesuatu yang kotor itu adalah kerjaannya tangan kiri. Kalau tangan kanan untuk sesuatu yang baik. Nah, apa pendapat ulama tentang hal ini? Wuma wajibani fuludu fi asai aqwal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Mana yang kuat? Yang kuat adalah yang mengatakan wajibnya. Yang kuat yang mengatakan apa? Wajibnya. Sehingga kalau berwudu jangan lupa berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Kita bacakan dalil yang menyebutkan tentang bahwa berkumur dan menghirup air ke hidung adalah wajib. Adalah yang pertama, dalil pertama, annallaha qad amara bi ghasli wajh kama taqaddam wal fam wal anf minhu. Allah memerintahkan membasuh muka. Mulut dan hidung adalah bagian dari muka. Bukan hanya luarnya saja, tetapi dalam mulut dan juga dalam hidung itu pun dibasuh. Dalil yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan man tawadda'a falyastanthir. Dalam riwayat yang lainnya, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfi ma. Apabila seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia menjadikan bagian dari air wudu dimasukkan ke dalam hidungnya. Sehingga prakteknya adalah mengambil satu catukan tangan langsung sebagian ke mulut untuk berkumur, dan dari itu air itu pula sebagian ke hidung. Itu yang tepat. Jadi beberapa praktek yang ada, berkumur air sendiri kemudian hidung air sendiri, itu berbeda dengan sunnah. Yang sunnah dalam satu kali ambil dimasukkan sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, itu caranya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Muslim, idza tawadda'a ahadukum falyastansyiq. Apabila seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia menghirup air ke hidung. Dalam hadis yang lainnya, wa baligh fil istinshaq ilan takuna saiman. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam menghirup air ke hidung kecuali kalau engkau dalam keadaan puasa. Ini semua adalah perintah bentuknya. Maka pendapat yang kuat dalam hal ini tidak sampai rukun, tetapi apa? Wajib. Kemudian disebutkan di sini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya mulut adalah bagian dari anggota wajah. Kemudian hidung juga bagian dari anggota wajah. Mulut ini tempatnya kita berbicara dan kita makan. Maka lebih layak untuk diapa? Dibersihkan. Hidung saja dibersihkan, apalagi apa? Mulut. Dan pembahasannya panjang lebar disebutkan lebih dalam kitabnya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi serta Ibnu Majah, Nabi mengatakan idza tawadda'ta famatmat. Apabila engkau berwudu, maka hendaknya engkau berkumur. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, Laqid ibn Subrah. Idza tawadda'ta famatmat. Apabila engkau berwudu, maka hendaknya engkau berkumur. Sehingga dengan ini yang raji adalah apa? Wajib. Hendaknya kita memperhatikan yang ini. Walaupun di sana ada pendapat lain yang mengatakan itu adalah apa? Sunnah. Terlepas wajib atau sunnah, kalau kita sudah melakukannya maka sudah selesai. Kalau kita tidak melakukannya masih dipertanyakan. Kalau itu wajib berarti kita tidak sempurna dalam wudu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.